Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Turusul Lughatil Arabiyyah, masih pada pelajaran yang pertama di jilid yang kedua. Pembahasan tentang inna, ya, pembahasan tentang huruf inna. Inna ini merupakan huruf yang memiliki amalan, ya, memiliki amalan. Jadi merubah isim setelahnya. Ya, isim setelah inna berubah. Ya. Nah, amalannya apa? Masih ingat? Ya, menasabkan isim dan merafakan khabar. Ya. Isim setelah inna dinasabkan, ya, disebut dengan isim inna. Kemudian merafakan khabar, rafak khabarnya nanti rafakan. Nah, disebut dengan khabar inna. Menasabkan maksudnya apa? Nah, ya, jadi dalam ilmu bahasa Arab ada namanya keadaan sebuah kata, ada rafa, ada nasab, ada jir. Nasab itu, nah, artinya tanda aslinya dengan fathah. Nah, tanda aslinya dengan fathah. Nah, ya, namun ada tanda-tanda yang lain. Tanda asalnya adalah dengan di fathah. Ya, jadi sebuah isim, nah, itu ada rafa, ada nasab, ada jar. Nah, nanti kalau fi'il ada rafa, ada nasab, ada jazm. Ya, nanti di pelajaran nahwu, ya, dalam pelajaran nahwu. Jadi untuk mengetahui harakat terakhir sebuah kata, ya, apakah di fathah, apakah di dhamma, apakah di kasrah, dan seterusnya. Wafat di dhamma, tanda asalnya di dhamma. Jadi kata setelah inna, nah, dia lah di fathah, ya, di nasabkan. Nah, kemudian khabarnya di dhammakan, yakni tanda asalnya dengan di dhamma. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya isim inna, ya. Nah, isim inna yakni mubtada setelah huruf inna itu bisa berupa mu'rab, bisa berupa mabni. Mu'rab itu apa? Ya, bisa berubah harakat terakhirnya. Nah, misalkan al-masjidu maftuhun, al-masjidu maftuhun. Ketika ada inna, maka yang tadinya al-masjid harakat terakhirnya di dhamma menjadi di fathah. Innal masjida maftuhun, sesungguhnya masjid itu terbuka. Ya. Jadi inna ini maknanya atau berfungsi untuk apa? Taukid, untuk menguatkan isim setelahnya atau untuk menguatkan pernyataan setelahnya. Nah, jadi isim inna bisa berubah mu'rab, ya, isim yang berubah, bisa berubah akhir katanya, bisa juga berubah mabni, ya, mabni itu tetap tidak bisa berubah, harakat terakhirnya seperti itu. Selalu seperti itu, tidak mungkin berubah harakat terakhirnya. Itu namanya mabni. Ya, contoh yang mabni adalah apa? Dhamir, kata ganti. Ya, kata ganti. Ini mabni. Ya, tetap tidak mungkin berubah harakatnya. Atau yang kedua apa? Selain dhamir, isim mausul, ya, kata sambung, alladhi, alladhi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga apa? Isim isyarah, kata tunjuk menunjukkan menuni. Ya, sehingga ketika ada tiga isim yang menuni ini, misalnya adalah dhamir, kemudian apa? Isim mausul, kemudian isim isyarah, di awal oleh ina, maka keadaannya tetap tidak berubah. Nah, ya menuni. Nah, namun di situ menempati tempat nasabnya apa? Isim inna. Ya, menempati tempat nasabnya isim inna. Ya. Contohnya di situ ada inna bersambung dengan huwa, maka menjadi innahu. Ya. Selalu di fathah, selalu di dhammahu. Ya, tidak mungkin naha, tidak mungkin hi. Ya. Nah, ini dhamirnya dinamakan dhamir muttasil, ya, dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya, tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, jadi yang tadinya dhamirnya munfasil inna huwa, ketika disambung maka berubah dhamirnya menjadi muttasil, ya, disambung innahu. Nah, kemudian bertemu dengan hiya, inna plus hiya, maka menjadi innaha. Dan seterusnya antum hafalkan ya. Innaka, innaki, innani atau inni, kemudian innahum, innahunna, innakum, innakunna, innana atau inna. Ya, ada 14 dhamir. Nah, sekarang kita masuk pada tanwin yang keempat. Adkhil inna ala jumalil atiyati. Masukkanlah huruf inna pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, tafadhal Pak Namo, nomor satu. Dibaca dulu soalnya. Huwa tazirun. Huwa tazirun. Artinya? Seorang pedagang. Iya, sekarang dimasukkan huruf inna. Inna hu tazirun. Titik. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Sesungguhnya dia, dia seorang pedagang. Seorang pedagang. Nah, masalah huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Ketika dimasuki inna menjadi innahu tajirun. Sesungguhnya dia pedagang. Hunya kembali kemana? Ya, ke tajirun. Ya, karena tajirun mudzakkar mufrad, sehingga kata gantinya atau dhamirnya menggunakan hu. Ya. Nah, berikutnya nomor 2. Allahu qaribun. Saya pelajar. In qaribun. Inni qaribun. Nah, nomor 2, ana talibun. Saya seorang pelajar. Ketika dimasuki inna, inni atau boleh juga innani talibun. Ya, sesungguhnya saya seorang pelajar. Nah, kalau di i'rab ya, i'rabnya nah, dhamir ya, ini dhamir muttasilun madni. Nah, kemudian fi mahalli nasbin isim inna, ya, menempati tempat nasabnya isim inna. Ya, nomor 3. Hum minal yabani. Mereka dari Jepang. Nah, innahum minal yabani. Nahum minal yabani. Iya. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Nahum minal yabani. Mereka dari Jepang. Ketika kemasukan inna, maka menjadi innahum minal yabani. Ya, humnya sebagai isim inna. Nah, khabar innanya mana? Khobar inanya kan harus khofa. Di sini minal yabani, ternyata di kasrah. Ya, kenapa di kasrah ada min? Harusnya isim inna, khobar inna, rofa katanya. Iya, kemarin juga sudah kita jelaskan ya, bahwasanya khobar inna itu bisa berupa isim mufrad, ya, tunggal. Bisa juga syibhul mufrad, syibhul jumlah ya, syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah, apa? Syibhul jumlah contohnya apa? Nah, jar majrur. Nah, sini syibhul jumlah ya, khobar innanya berupa syibhul jumlah. Nah, bisa juga, nah, apa namanya, selain syibhul jumlah bisa juga berupa, nah, tadi kan khobar inna bisa berupa isim mufrad, bisa berupa syibhul jumlah, bisa juga berupa jumlah. Ya, bisa juga berupa jumlah. Misalkan apa? Inna Muhammadan abuhu tajir. Ya, inna Muhammadan abuhu tajir. Sesungguhnya Muhammad abuhu tajir. Ya. Nah, abuhu tajir ini jumlah, ya, jumlah ismiyah. Namun menempati kedudukannya siapa? Khobar inna. Berarti sama seperti di sini. Innahum minal yabani, hum sebagai isim inna, maka khobar inna, khobar innanya apa? Minal yabani. Nah, minal yabani sebagai khobar inna menempati tempat rofa'nya siapa? Khobar inna. Ya, fi mahal rofa'i khobaru inna. Ya, menempati tempat rofa'nya khobar inna. Ya. Jumlah, syibhul jumlah, mufrad. Mufrad itu yang tunggal. Seperti tadi, innahu tajir. Ya, khabarnya mufrad. Syibhul jumlah yang benar yang tadi ini. Iya, jar majrur atau dharaf, dharaf atau jar majrur. Ya, jadi di sini khobar innanya berbentuk apa? Syibhul jumlah, jar majrur, susunan jar dan majrur, huruf jar fi min ya, min min dan al yaban, min al yaban. Nah, berikutnya antum al kiau. Mereka laki-laki. Antum. Kalian. Al-Qiya jama dari Zakiyun. Zakiyun, cerdas. Orang yang cerdas. Kalian orang yang cerdas. Ini jama Al-Qiya. Orang-orang yang cerdas. Innakum al-qiyau. Sesungguhnya kalian orang-orang yang cerdas. Nah, antum al-qiyau. Kalian adalah orang-orang yang cerdas. Ketika kemasukan innakum al-qiyau. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Isim innanya mana? Innanya kum ya. Kemudian khobar innanya al-qiya. Nah. Dalam keadaan mufrad ya. Berubah isim mufrad. Berikutnya iya mutazawwijah. Iya mutazawwijah. Mutazawwijatun. Mutazawwi, wawunya dikas. Mutazawwi. Itu harokatnya di bawah tasydid. Karena komputer mutazawwi jatuh. Tun. Tun. Dia apa itu? Bersuami. Bersuami. Iya. Dia bersuami. Inna innaha mutazawiyatun. Mutazawijatun. Mutazawi wajatun. Mutazawijatun. Wijatun. Iya. Diterjemahkan. Sesungguhnya dia bersuami. Iya. Hiya mutazawijatun. Dia wanita yang bersuami. Ketika kemasukan inna, inna mutazawijah, sesungguhnya dia bersuami. Nah, berikutnya nomor 6. Nahnu muslimuna, kami orang-orang muslim. Inna muslimuna, kami sesungguhnya kami orang-orang muslim. Nah, nahnu muslimuna, kami adalah orang-orang muslim. Kemudian jika kemasukan inna menjadi inna atau innana muslimuna. Sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Nah, muslimuna tanda rafa'nya apa? Wawu. Ya, tanda rafa'nya wawu. Karena pada jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya dengan wawu. Nah, berikutnya nomor 7. Antuna mustarifah. Kalian antunna mujtahidatun, kalian adalah wanita yang para wanita yang bersungguh-sungguh mujtahidat. Nah, jamak muannas salim. Ketika kemasukan antunna menjadi inna kunna mujtahidatun, sesungguhnya kalian adalah wanita-wanita yang bersungguh-sungguh. Ya, 8. Kuda muslimat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Hunna muslimat. Ya. Hunna mereka. Mereka muslimat perempuan. Ya. Inna hunna muslimat. Itanwin muslimatun. Inna hunna muslimatun. Sebenarnya mereka perempuan muslim. Nah, hunna muslimatun, mereka adalah para wanita muslim, muslimah. Ketika kemasukan inna hunna muslimatun, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita muslimah. Nah, 9. Rajulun. Kamu mengucapkan. Ya. Rajulun laki-laki. Kamu laki-laki kaya. Innaki. Anta. Rajulun. Sesungguhnya kamu pemuda. Bukan pemuda. Sesungguhnya kamu laki-laki kaya. Nah. Ya, nomor 9. Anta rajulun ghaniyun. Kamu adalah laki-laki yang kaya. Nah, maka ketika kemasukan innaka rajulun ghaniyun, ya sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang kaya. Nah, ghaniyun ini sebagai apa? Khabarnya mana? Rajulun. Ghaniyun sebagai apa? Biasanya diterjemahkan dengan ia. Ia sebagai sifat. Ya, sebagai sifat bagi rajulun. Semua. Berapun? Enggak. Beda, beda kak, beda apa namanya, beda konteks ya. Nah, ini kopat jumlah. Eh? Enggak, rajulun toh. Ya. Khabarnya rajulun. Ghaniyun sebagai sifat bagi rajulun. Jadi rajulun ini sebagai khabar inna plus apa? Plus mausuf. Nah, kalau ghaniyun sebagai sifat bagi rajulun. Sifat bahasa Arabnya sifat atau na'at? Berikutnya sepuluh. Anti zakiyatun. Zakiyatun. Zakiyatun. Anti zakiyatun. Kamu wanita yang cerdas. Innaki zakiyatun. Pendek zakiyatun. Innaki zakiyatun. Sesungguhnya engkau wanita yang cerdas. Nah, anti zakiyatun. Kamu adalah wanita yang cerdas. Ketika kamu masukkan innaki zakiyatun, sesungguhnya kamu adalah wanita yang cerdas. Nah, sebelumnya hanya depannya masih ada sanksi lagi. Siapa dia? Innahu huwa sami'ul. Innahu anak dua. Innaka anta tawwabur rahim. Iya. Nah, iya. Jadi, nah, ka setelah innaka anta, anta setelah ka ini juga sebagai penguat. Ya, sebagai penguat bagi apa? Ka sebelumnya. Innaka anta, sesungguhnya kamu. Nampak maksudnya benar-benar kamu adalah innaka anta apa? Oh, innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau benar-benar apa? Maha pemberi taubat dan juga maha penyayang. Nah, untuk mengeluarkan sebelumnya. Nah, itu yang namanya tauhid itu. Iya. Ya, innanya ini tauhid. Tambahkannya tambah. Iya, tambah kuat lagi. Jadi artinya benar-benar gitu. Iya. Sesungguhnya engkau benar-benar. Kalau nanti Al-Quran banyak. Ustaz, ada gini nak. Misalkan lapan barakallahu fikum. Perempuan barakallahu fikum nari. Ya, asalnya itu. Nah, namun kum antum ini biasanya untuk umum, ya untuk umum. Ya. Kalau misalnya nah, semuanya wanita apa boleh? Inna barakallahu fikunna boleh. Kayaknya assalamualaikum, assalamualaikum nadir. Iya, asalnya itu. Namun boleh ya dengan antum. Nah, biasanya untuk apa? Menjamakkan. Kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan, ya, itu menulis assalamualaikum. Boleh juga. Ya. Kalau misalnya dengan orang yang antum ajak bicara, boleh assalamualaikum atau assalamualaikum. Namun boleh juga, nah, dengan lafaz umum tadi. Antum. Nah, walaupun orang itu mah satu kali biasanya antum dari mana? Bukan anta dari mana? Nah, biasanya, nah kalimat itu untuk lebih memuliakan, ya biasanya untuk lebih apa? Memuliakan. Cukup ya. Nah, ya ini contoh inna yang masuk pada isim yang mabni. Nah, di sini masuk pada isim dhamir ya, masuk pada kata ganti. Nah, sehingga halaqah terakhirnya tidak berubah. Ya, halaqah terakhirnya tidak berubah. Namun, nah dalam i'rab menempati kedudukan wafatnya, nasabnya apa? Isim inna. Ya, menempati tempat nasabnya isim inna. Ya, insya Allah pelajaran berikutnya. Nah, berubah apa? Isim mu'arab. Ya, berubah isim mu'arab. Ya, insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Allah ta'ala salam, nakta'li ilahuna, subhanahu wa ta'ala, bihamdika,